Mereka ada konsumsi apa? Konsumsi daun tertentu. Daun tertentu itu untuk menguatkan kesehatan dimakannya. Apa hukumnya itu? Tapi mereka apa? Kalau makan seperti itu, misalkan kadang sakit perut, kadang tidak lancar kencingnya, kadang ini. Kita katakan al-aslu fil asya' al-ibahah. Kita tidak tahu mudarat yang muhakkakah, yang pasti. Kapan dia keluar dari hukum al-aslu fil asya' al-ibahah itu? Ketika ada mudarat. Ya. Ada mudarat yang muhakkakah. Makanya itu seperti kot di Yaman. Itu ada syajarah. Ya. Dia awraquha, daun-daunnya itu dimakan, konsumsi. Kayak inang itu. Nanti dihisapnya sarinya. Nah, mereka kalau sudah makan itu kuat dia. Kalau kerja 8 jam, 10 jam, kuat. Tapi apa? Tapi nanti setelah itu lemas. Habis selesai, sudah terasa ini, baru dia lemas. Hilang sudah ininya. Nah, mereka apa? Konsumsi itu satu Yaman. Ya. Satu Yaman, bukan satu desa itu. Satu Yaman. Ya. Sampai kata teman-teman yang di ibu kota itu, kodinya, kodi Amroni, konsumsi juga. Ya. Konsumsi. Fatwa qadhi Amrani boleh katanya, dengan catatan ya, untuk kita kerja, untuk itu seperti itu tidak ada doya al waqt, ya, doya al hukuk tidak ada. Nah, jadi apa, jadi hukum asalnya mereka katakan ibahah boleh, tapi kita katakan mudaratnya muhakkakah, ya, qarrahul atibba, para dokter memastikan itu banyak mudaratnya. Yang keenam, al-aslu fil asya' hukum asalnya at-taharah. Ini pakaian kita ragu, ini tempat sholat kita ragu. Makanya apa? Makanya dalam fikih Syafi'i itu disebutkan kalau misalkan yakin ada najis, yakin ini di masjid ada najis, nggak tahu di mana, pokoknya ada kaisan, ada pernah kencing, nggak tahu, belum disiram. Ya. Maka kita katakan najis itu tidak hilang kecuali dengan tathiru bilma. Maka tapi kita katakan hukum asalnya apa? At-taharah. Hukum asalnya taharah. Apa kita katakan hukum asalnya najis, berarti kalau sudah najis, najis semua berarti? Enggak, hukum asalnya at-taharah itu lebih kuat. Kan yang najisnya itu di tempat tertentu saja. Maka boleh seseorang sholat dimanapun, fi ayyi makan, fi dakhil masjid, dimanapun. Ya. Ila an baqiya makanun la yasa'u illa li salatin la yasa'u illa li salatin nafar wahid. Orang salat dia di situ, di sini, belakang, di ujung, di tengah, boleh semuanya. Tetapi apa? Kalau sudah dipakainya semuanya tempat kecuali satu, tinggal di mihrab. Ah, di mihrab tidak boleh. Dengar enggak boleh. Semuanya boleh. Pokoknya tinggalkan satu tempat. Karena itu apa? Itu yang yakin. Ya, itu yang yakin. Enggak ada kemungkinan syak, enggak kemungkinan ragu. Yakin. Dua-duanya ihtimal tidak ada. Ihtimal yang ada tinggal satu, yaitu yakin. Ya. Beda kalau misalkan beda kalau kita katakan apa? Saya sholat di sini. Ya, perhatikan ini agak jeli sedikit. Anda sholat di situ. Ada ihtimal, ya, suci atau tidak suci. Kita katakan ihtimal lebih kuat adalah suci, ya, karena al-asl fil asya' at-tahara. Memang ada najis, ada kencing, tapi tidak tahu yang mana. Maka itu syak, ya, syak di tempat, bukan syak di najasa, syak di tempatnya. Maka boleh. Di sini sama hukumnya, ya, al-asl fil asya' at-tahara. Sampai semuanya, tinggal satu mihrab. Ya, tinggal satu mihrab. Maka kita katakan mihrab ini yakin. Kenapa? Karena semua tempat sudah kita gunakan, ya, dan ihtimal, ya, ihtimal di mihrab kalau kita katakan syak juga, berarti di situ syak juga dia. Kalau kita katakan apa di mihrab ada dua kemungkinan juga berarti Ustaz. Kemungkinan syak, kemungkinan yakin. Kita katakan enggak, itu enggak berlaku lagi. Kenapa? Karena kemungkinan syak diambil semua sudah di sini. Ya, di tempat yang ada. Tinggal satu di sini. Ini apa? Tidak berlaku lagi. Jadi apa? Jadi kaidah ya yang digunakan para ulama, sisanya itu harus dia muta'ayyinul yakin. Ya, pasti sudah yakin dia. Karena tidak ada ihtimal lagi. Ihtimal syak sudah dipakai di semua tempat. Ya. Kalau misalkan kita sholat di sini, ya, kita katakan boleh juga di sini. Tapi tempat yang lain berarti ada salah satu sholat yang tidak sah. Ya. Imam yang di mihrab atau yang selain mihrab. Nah itu tidak. Para ulama menjadikan yang tempat terakhir yang tidak digunakan itulah yang yakin najis. Jadi biar sudah hilang aromanya, tidak ada sudah Ustaz. Ya, kita hari-hari pakai superpel. Ya, superpel tidak menghilangkan najasah. Yang menghilangkan najasahnya air. Maka kita katakan meskipun wangi, meskipun kinclong, tidak ada hilang kecuali dengan ma. Ya, wala sihu raf'ul hadatsi wala izatun najasi illa bima yusamma ma'an ay mutlaqan. Yang ketujuh, al-aslu fi damil ma'sum wa malihi irdhi at-tahrimu. Damil ma'sum. Ya. Ada seorang yang dia misalkan kita tahu dia sukanya mencuri. Ya, kita tahu dia sukanya mencuri. Ada penyakit klepto itu namanya. Penyakit klepto itu kalau dia lihat barang suka mau diambilnya. Ya. Anak rasa itu bukan penyakit ya. Anak rasa itu kebiasaan. Ya. Itu bukan penyakit, kebiasaan. Karena kebiasaan jadi dia sulit dia ini mengendalikan dirinya. Karena kan dalam kedokteran tidak ada istilah penyakit yang berupa sifat. Ya, tidak ada penyakit berupa sifat. Ya. Saya dok ini suka makan banyak, itu bukan penyakit. Ya, suka tidur, itu bukan penyakit. Itu buah, ya. Al-aslu fi damil ma'sum wa mali wa 'irdhihi al-tahrim. Tadi orang yang suka ngambil-ngambil barang